Bismillahirrahmanirrahim. Berikut kita akan bacakan nasihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kepada muridnya Imam Al-Muzani rahimahullah. Imam Al-Muzani bercerita, aku menemui Imam Asy-Syafi'i menjelang beliau wafat. Lalu aku bertanya, bagaimana keadaanmu di pagi ini, wahai ustazku? Beliau menjawab, pagi ini aku akan melakukan perjalanan meninggalkan dunia, akan berpisah dengan kawan-kawanku, akan meneguk gelas kematian, akan menghadap kepada Allah dan akan menjumpai kejelekan amalanku. Aku tidak tahu apakah diriku berjalan ke surga sehingga aku memberinya ucapan kegembiraan atau berjalan ke neraka sehingga aku menghibur kesedihannya. Aku berkata, nasihatilah aku. Asy-Syafi'i berpesan kepadaku, bertakwalah kepada Allah, permisalkanlah akhirat dalam hatimu, jadikanlah kematian antara kedua matamu, dan janganlah lupa bahwa engkau akan berdiri di hadapan Allah. Takutlah terhadap Allah Azza wa Jal, jauhilah segala hal yang diharamkan, laksanakanlah segala perkara yang diwajibkan. Dan hendaknya engkau bersama Allah dimanapun engkau berada. Janganlah sekali-kali engkau menganggap kecil nikmat Allah kepadamu, walaupun nikmat itu sedikit, dan balaslah dengan bersyukur. Jadikanlah diamu sebagai tafakkur, pembicaraanmu sebagai zikir, dan pandanganmu sebagai pelajaran. Maafkanlah orang yang menzalimimu. Sambunglah silaturahmi dari orang yang memutus silaturahmi terhadapmu. Berbuat baiklah kepada siapapun yang berbuat jelek kepadamu. Bersabarlah terhadap segala musibah dan berlindunglah kepada Allah dari api neraka dengan ketakwaan. Aku berkata, tambahlah nasihatmu kepadaku. Beliau melanjutkan, hendaknya kejujuran adalah lisanmu, menepati janji adalah tiang tonggakmu, rahmat adalah buahmu, kesyukuran sebagai taharahmu, kebenaran sebagai perniagaanmu, kasih sayang adalah perhiasanmu, kecerdikan adalah daya tangkapmu, ketaatan sebagai mata pencaharianmu, ridho sebagai amanahmu, pemahaman adalah penglihatanmu, rasa harapan adalah kesabaranmu, rasa takut sebagai pakaianmu, sedekah sebagai pelindungmu, dan zakat sebagai bentengmu. Jadikanlah rasa malu sebagai pemimpinmu, sifat tenang sebagai menterimu, tawakal sebagai baju tamengmu, dunia sebagai penjaramu, dan kefakiran sebagai pembaringanmu. Jadikanlah kebenaran sebagai pemandumu, haji dan jihad sebagai tujuanmu, Al-Quran sebagai juru bicaramu dengan kejelasan, serta jadikanlah Allah sebagai penyejukmu. Barang siapa yang bersifat seperti ini, surga adalah tempat tinggalnya. Kemudian Asy-Syafi'i rahimahullah mengangkat pandangannya ke arah langit seraya menghadirkan susunan ta'bir, lalu beliau bersyair, kepadamu wahai ilah segenap makhluk, wahai pemilik anugerah dan kebaikan, ku angkat harapanku walaupun aku ini seorang yang bergelimang dosa. Tatkala hati telah membatu dan sempit segala jalanku, kujadikan harapan pengampunanmu sebagai tangga bagiku. Kurasa dosaku teramatlah besar, tetapi tatkala dosa-dosa itu kubandingkan dengan maafmu, wahai Rabbku, ternyata maafmu lebih besar. Terus-menerus engkau maha pemaaf dosa, dan terus-menerus engkau memberi derma dan maaf sebagai nikmat dan pemuliaan. Andai kata bukan karenamu, tidak ada seorang pun ahli ibadah yang tersesat oleh iblis. Bagaimana tidak? Sedang dia pernah menyesatkan kesayanganmu, Adam. Kalaulah engkau memaafkan aku, engkau telah memaafkan seorang yang congkak, zalim lagi sewenang-wenang yang masih terus berbuat dosa. Andai kata engkau menyiksaku, tidaklah aku berputus asa. Walaupun diriku telah engkau masukkan ke dalam jahanam lantaran dosaku. Dosaku sangat besar, dahulu dan sekarang. Namun maafmu, wahai pemaaf, lebih tinggi dan lebih besar. Dinukil dari Tarikh Ibnu Asakir, Juz 51, halaman 430 sampai 431. Alhamdulillahirrabbilalamin.